Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana kita telah menyelesaikan sebelumnya dua masalah yang merupakan ciri khas Ahlul Jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW datang mengingkari serta menyelisihi mereka dalam hal tersebut. Dan juga kita telah membahas atau kita telah membaca sebelumnya masalah yang ketiga, matan dari Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita ulangi sedikit agar lebih jelas atau lebih menyambung dengan penjelasannya. Masalah yang ketiga dari hal-hal yang diselisih oleh Rasulullah SAW adalah i'tibaruhum mukhalafatu waliyul amri fadilah wa ta'atuhu wal inqiyada lahu dhillatun wa mahana. Wa ta'atuhu wal inqiyada lahu dhillatun wa mahana. Tindakan mereka, yaitu Ahlul Jahiliyah, menganggap perbuatan menyelisihi waliyul amr adalah fadilah, menyelisihi penguasa, tidak taat kepada mereka adalah keutamaan, ya, keutamaan, kebebasan, kemerdekaan dan semisalnya. Wa ta'atuhu wal inqiyad lahu dhillah wa mahana. Sedangkan ketaatan kepadanya, tunduk kepadanya adalah tindakan kerendahan. Ya, kata al-muallif rahimahullah taala, Syekh Muhammad al-Wahhab, i'tibaruhum, kebiasaan mereka menganggap anna mukhalafat waliyil amr wa adamul inqiyad lahu fadilah. Tindakan menyelisihi waliyul amr serta tidak tunduk kepadanya adalah fadilah, keutamaan. Wasam'u wa ta'ah lahu dhullun wa mahana. Serta tindakan mendengar taat kepada waliyul amr adalah dhullun wa mahana, kerendahan. Ya, mereka menjadikan hal ini sebagai keyakinan dan juga sebagai hal yang mereka beragama dengannya. Fa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka dalam hal ini. Wa amara bisam'i wat ta'ah lahu wan nasihah. Rasulullah SAW juga merintahkan untuk mendengar serta taat kepada waliul amr dan menasihati mereka, yaitu dengan cara yang disyariatkan, dengan cara yang ditetapkan oleh syariat. Wa qallada fi dzalika wa abda wa'ad. Beliau menegaskan hal tersebut, wa abda wa'ad, mengulanginya, ya, dalam berbagai hadis, ya, beliau tidak hanya menyebutkan sekali, akan tapi ia ulangi dalam berbagai hadisnya. Wa hadhil masail salas hiya allati jama'a bainaha fi ma shahha anhu fi sahih annahu qala. Dan tiga masalah ini, yaitu masalah yang pertama adalah kebiasaan Ahlul Jahiliyah yang melakukan syirik, meninggalkan tauhid, ya. Yang kedua adalah kebiasaan mereka berpecah belah, serta yang ketiga adalah kebiasaan mereka tidak tunduk pada waliul amr. Hal ini hiyallati jama'a bainaha, telah digabungkan ketiga hal ini, fi ma shahha anhu fis sahih, pada hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarda lakum salasan, sungguhnya Allah telah meridai untuk kalian atau agar kalian melakukan tiga hal. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, kalian beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun. Ini menyelisihi kebiasaan orang al-jahli yang pertama. Wa anta taqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah dengan bersama-sama serta tidak berpecah belah. Ini menyelisih kebiasaan ahli jahiliyah yang berpecah belah. Wa antunasahu man wallahu amrakum, dan kalian berbuat baik serta menasihati terhadap orang yang Allah jadikan penguasa di antara kalian. Ini menyelisihi tindakan ahli jahiliyah yang tidak pernah taat kepada waliul amr. Ya, dalam hadis-hadis ya, hadis-hadis tentang ketaatan waliul amr juga banyak. Sebagiannya disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah taala atau disebutkan oleh asy-syarih pensyarah rahimahullah taala, ya. Di antaranya hadis, di antara hadis yang menunjukkan atas wajibnya mentaati waliul amr seperti hadis man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa inna man kharaja min sultani shibran mata mitatul jahiliyah. Siapa yang tidak menyukai dari amirnya, tidak menyukai satu hal atau dua hal, satu atau dua hal dari penguasanya, maka hendaknya ia bersabar. Dari hal-hal yang maksiat, maka hendaknya ia bersabar. Fa inna man kharaja min sultani shibran ma mitatul jahiliyah. Karena siapa yang keluar dari ketaatan satu jengkal saja, ya, masa mitatul jahiliyah, maka ia mati seperti matinya orang jahiliyah, yaitu kebiasaan ahli jahiliyah tidak taat pada waliul amr. Maka mereka yang tidak taat pada waliul amr keadaannya seperti orang jahiliyah dalam sisi ini, ya, dalam sisi keberadaan mereka tidak suka taat pada waliul amr dan menganggapnya sebagai suatu hal yang, ya, merupakan kerendahan, ya, kerendahan. Dalam hadis yang lain juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda atau para sahabat berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk as-sam'i wa ta'ah fi man syatina wa makrihi wa makrahina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asaratin alaina wa alla nunazi al-amra ahlahu illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata para sahabat, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemimpin, fi man syatina wa makrahina, dalam keadaan kami suka ataupun kami membencinya, wa usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah, wa asaratin alaina, bahkan dalam keadaan waliul amr tersebut, penguasa tersebut memonopoli hak-hak kami, ya, mengambil hak-hak kami. Wa alla nunazi al-amra ahlah, dan kami juga berbaiat untuk tidak menyaingi penguasa dalam apa-apa yang merupakan urusannya. Illa antarau kufran bawahan, kecuali engkau melihat kufur yang jelas, kekafiran yang jelas, yang tidak terjadi syubhat padanya. Indakum minallahi fihi burhan, yang mana kamu memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentangnya. Ini di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang wajibnya taat waliul amr. Kemudian kata al-muallif rahimahullah taala, wa lam yaqa khalalun fid dini fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ikhlal fi hadhihi salas au ba'dihha, dan tidaklah terjadi khalal, tidaklah terjadi kekurangan dalam agama seorang, agama yang diat manusia ataupun dunia mereka, kecuali disebabkan kekurangan atau kerusakan pada tiga hal ini. Para tindakan melakukan tauhid menjauhi syirik, para tindakan berpegang teguh dengan tali Allah bersama-sama dan tidak berpecah, serta para tindakan taat pada waliul amr serta menasihati mereka dengan cara yang benar, au ba'dihah, atau disebabkan kurang pada sebagian darinya. Kemudian kita baca perkataan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan selaku pensyarah. Min masail jahiliyah, di antara permasalahan-permasalahan yang merupakan ciri khas ahlul jahiliyah, annahum la yakhda'una li waliyil amr wa yarawna anna hadza zillah. Mereka tidaklah tunduk kepada penguasa, tidaklah mau taat, tidak mau patuh pada penguasa. Wa yarawna anna hadza zillah, mereka menganggap hal ini adalah kerendahan. wa ma'siyatul amir ya'tabirunaha fadilah wa hurriyah, serta tindakan mereka menganggap perbuatan menyelisihi, ya, tidak taat kepada penguasa adalah fadilah wa hurriyah, ya, sebagai tindakan keutamaan serta kebebasan. Walidzalika la yajma'uhum imam wala yajma'uhum amir, oleh karena itu selama itu mereka tidak, ya, mereka tidak dikumpul, tidak berkumpul di bawah satu imam ataupun satu pemimpin. Li'annahum la yakhda'un, karena mereka tidak tunduk. Wa indahum anafatun wa kibrun, mereka memiliki kesombongan, ya, kesombongan untuk melakukan taat pada waliul amr. Oleh karena itu pada zaman jahiliyah mereka terpecah belah, tidak bersatu. Orang-orang Arab saat jahiliyah mereka tidak bersatu karena masing-masing kabilah tidak mau tunduk kepada kabilah yang lainnya, tidak mau taat kepada amir, sehingga mereka menjadi terpecah belah dan menjadi sasaran empuk bagi musuh-musuh mereka saat itu. Fajal Islam bi mukhalafatihim, maka datanglah Islam menyelisihi mereka. Wa amara bisam'i wa tha'ah li waliyil amril muslim, serta memerintahkan untuk as-sam' wa tha'ah, tindakan mendengar dan taat kepada waliyul amril muslim, kepada wali amr, kepada seorang mimpin yang muslim. Lima fi dzalika minal masalih, karena dalam hal tersebut terdapat kebaikan, terdapat berbagai kebaikan. Tindakan taat pada waliul amr mendatangkan berbagai kebaikan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, serta para pemimpin di antara kalian. Ya, ayat ini menunjukkan tentang wajibnya taat kepada waliul amr. Fa amara bi ta'ati ulatil umur, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaati waliul amr, untuk mentaati para pemimpin dan penguasa. War rasul sallallahu alaihi wasallam haddada dzalika fi ghairil ma'siyah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membatasi ketaatan dalam perbuatan selain maksiat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taat li makhluk fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada sang pencipta. Ya, sang pencipta artinya jikalau seorang penguasa, ya, atau bahkan, ya, seorang orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan kemaksiatan, tidak boleh ditaati dalam hal tersebut. Dalam perintahnya terhadap kemaksiatan tersebut tidak boleh ditaati. Wa in jahadaka ala alla tusyrika bi ala antu syrika bi syai'in ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma, jikalau kedua orang tua menginginkan kamu untuk, ya, mengusahakan agar kamu melakukan kesyirikan, maka janganlah kamu mengikutinya. Ya. Jadi dalam hal-hal yang merupakan kemaksiatan, jikalau diperintahkan tidak boleh ditaati. Ya, dalam sabda Nabi SAW yang lain, waqala innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Rasulullah SAW, sungguhnya ketaatan adalah pada hal-hal yang baik. Fatajibu ta'atu waliyil amri fi ghairi ma'siyatillah, maka wajib mentaati waliul amr pada selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amara bi ma'siyatin fala yuta' lakin la yukhalaf fi baqiyatil umur, maka jikalau seorang penguasa merintahkan kepada maksiat, fala yuta', tidak ditaati dalam perintahnya terhadap maksiat ini saja. Ya, bukan secara umum, tidak karena ia merintahkan 1, 2 atau bahkan 10 kemaksiatan lalu artinya perintah yang lain semuanya dibatalkan, tidak ada ketaatan kepadanya, tidak demikian. Ya, lakin la yukhalaf fi baqiyatil umur, akan tapi tetap tidak boleh ia diselisihi, tidak boleh ia dimaksiati dalam perkara-perkara yang lainnya. ya, ia hanya tidak boleh diikuti dalam satu hal yang mana ia harus buat adalah maksiat jikalau ia merintahkannya, ya, jikalau ia merintahkannya. Yakin qadarullah, insyaallah selama ini kita tidak melihat ada hal-hal maksiat yang harus diperintahkan secara harus, ya, pokoknya kamu harus melakukan kemaksiatan ini, ya. Rata-rata diberi pilihan, seorang bisa meninggalkannya atau melakukannya, ya. Maka ini adalah suatu hal yang merupakan kebaikan, ya. Maka jikalau seorang jelas-jelas memerintah-merintahkan suatu kemaksiatan saja, tetap ia memiliki hak ketaatan dalam perintah-perintahnya yang lain, apalagi jikalau tidak. Kata Rasulullah SAW, man ra'a min amirihi atau ala man walla alaihi walid fara'ahu ya'ti syai'an min ma'asyatillah fal yakrah ma ya'ti min ma'asyatillah wala yanzi'anna wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Kata Rasulullah SAW, ala, ketahuilah, man walla alaihi wa man wuliya alaihi walid, siapa yang telah dikuasakan atasnya seorang penguasa, faraahu ya'ti syai'an min ma'siyah, lalu ia lihat penguasanya melakukan kemaksiatan atau memerintahkannya, fal yakrah ma ya'ti min ma'siyah, maka hendaknya ia cukup membenci kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa tersebut, kemaksiatannya saja. Wala yanzi'anna yadan minat ta'ah, dan tidaklah ia, dan janganlah ia melepaskan tangannya dari ketaatan. Jangan karena satu kemaksiatan yang dilakukan penguasa lalu seorang melepaskan tangannya dari ketaatan, tidak lagi taat kepada waliul amr. Ini sabda Nabi SAW, ya. Kemudian kata al-muallif, la yuta' fi hadzal mas'alah khassah allati fiha ma'siyah, amma baqiyatul umur fala tuntaqat bai'atuhu dzalik wala yukhalaf ma dama annahu 'ala al-islam. Maka la yuta' fi hadzal mas'alah khassah, ia tidak ditaati secara khusus dalam masalah ini. Dalam masalah yang padanya terdapat maksiat ini. Amma baqiyatul umur fala tuntaqat bai'atuhu bisawi dzalik, adapun hal-hal yang lainnya maka bai'at terhadapnya, tindakan seorang berbai'at terhadapnya tidaklah batal karena hal tersebut. Wala yukhalaf, tidak diselisihi ia dalam perkara-perkara yang lainnya, madama annahu alal islam, selama ia masih di atas Islam. Selama ia masih di atas Islam, maka tidak boleh bagi kita untuk menyelisihinya dalam hal-hal, ya, kecuali jikalau ia merintahkan dalam maksiat, ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, sadaqumu fihim, dalam hadis Hudzaifah yang panjang, wa sadaqumu fihim fijal qulubuhum qulubus syaitan fi jismani ins. Qala qultu ya fa kaifa asna ya Rasulullah, qala tasma' wa tuti lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti, sataqumu fihim, akan ada di antara mereka, yaitu dikuasakan atas mereka rijal qulubuhum qulubus syaitan, orang-orang yang hati mereka itu hati-hati setan di tubuh manusia. Hati mereka benar-benar seperti setan. Gak ada belas kasihnya kepada kaum muslimin. Fi jusmani ins, dalam tubuh manusia. Kata Rasulullah, akan ada orang-orang yang seperti ini. Lalu apa kata Hudzaifah? Fa kaifa asna, kalau aku bertemu dengan orang-orang seperti itu, apa yang harus aku lakukan? Lihat, seperti ini saja dalam keadaan mereka sudah seperti ini, seburuk ini keadaannya. Kata Rasulullah SAW, apa? Tasma' wa tuti lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap kamu dengar dan taat kepada waliul amr, kepada penguasa, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun ia memukul punggungmu, mencambuk punggungmu dan mengambil hartamu, meskipun ia melakukan keburukan kepada tubuhmu dengan mukulnya. Tidak cukup dengan itu, ia juga melakukan keburukan terhadap hartamu dengan diambil disita hartanya dalam keadaan seburuk ini saja, masih kata Rasulullah apa? Dengar dan taat. Dengar dan taat. Apalagi terhadap waliul amr yang hanya memiliki satu atau sedikit kesalahan, ya. Tentu hak taat kepada mereka atau kewajiban taat kepada mereka lebih kuat. Lebih kuat dan tidak ada jikalau dalam keadaan seperti ini Rasulullah SAW, ya, tetap merintahkan untuk taat, mendengar dan taat, maka dalam keadaan yang lebih ringan tidak ada alasan sama sekali untuk keluar dari ketaatan. Apalagi jikalau yang diperintahkan adalah hal-hal yang membawa kepada kebaikan, ya, hal-hal yang membawa kepada kebaikan. Lima fi ta'ati wali ulatil umur min ijtima'il kalimah. Karena pada ketaatan waliul amr, ketaatan kepada penguasa, min ijtima'il kalimah, di dalamnya terdapat, ya, ijtima'il kalimah, tersatunya atau bergabungnya al-kalimah, kesatuan, wa haqnid dima', terjaganya darah, wastitab, wastitbabil aman, terjaganya keamanan, wa insafil mazlum minaz zalim, dan juga di mana orang yang dizalimi, ya, orang yang dizalimi mendapat keadilan dari orang yang dizalimi atau dari orang yang menzalimi, wa raddil huquqi ila ashabiha, hak-hak dikembalikan kepada para pemiliknya, wal hukmu bainan nasi bil adl, serta dihukuminya di antara manusia dengan keadilan, ya, di antara manusia dengan keadilan. Hal-hal ini terjadi dengan adanya waliul amr, dengan adanya penguasa. Jikalau misalnya, jika misalnya ada seorang mengatakan beberapa dari hal ini tidak didapati, atau sebagian dari orang-orang yang tidak, yang dizalimi tidak mendapat haknya, maka dalam keadaan tidak adanya waliul amr, jauh lebih besar lagi, jauh lebih besar lagi kerusakan yang akan terjadi, ya. Oleh karena itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, yuqal, telah dikatakan, ya, situ nasanah min imamin jair aslah min lailah wahidah bila sultan. Kata Ibnu Taimiyah, dan telah dikatakan situ nasanah 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim, 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa ada yang memimpin. Ya, 60 tahun, ya, batas rata-rata umur seorang manusia dipimpin oleh seorang yang zalim. Mungkin ada sedikit kerusakan, ada kerusakan di mana-mana, namun hal yang rusak pada saat itu lebih sedikit dibandingkan satu malam saja tanpa ada yang memimpin. Satu malam tanpa ada pemimpin, semua orang yang memiliki kekuatan akan menghancurkan orang yang lemah. Ya, semua orang tidak bisa tidur karena tidak aman. Semua orang, ya, saling takut dengan orang yang lainnya. Tidak tahu kepada siapa ia bisa berlindung. Kalau diambil haknya, tidak tahu kepada siapa ia bisa mengadu. Ya, ini keadaan jikalau tidak adanya sultan, ya. Tidak adanya sultan, tidak adanya penguasa. Oleh karena itu sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala seperti ini, ya. Dan ini adalah suatu hal yang terbukti, ya. Suatu hal yang terbukti. Sebentar saja kekuasaan hilang atau terjadinya pemberontakan, sebentar saja maka mulai berjatuhan, ya. Mulai berjatuhan korban yang sangat tidak diperkirakan sebelumnya. Yang mana jumlah ini tentu tidak akan terjadi jikalau mereka bisa sedikit sabar saja. Kata Rasul, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, sehingga saya dari Imam Ahmad, hatta yastarihu birrun au yustarahu min fajir. Sabar sebentar, hatta yastarihu birrun, hingga orang yang baik itu istirahat. Artinya hingga orang yang dizalimi tersebut meninggal, au yustarahu min fajir, atau yang mendapat istirahat dari orang yang fajir tersebut, hingga orang yang zalim itu meninggal. Ya, jikalau seorang dalam keadaan penguasa yang dizalimi, maka ia cukup bersabar sampai ia meninggal atau penguasa tersebut meninggal. Ya, sampai ia meninggal atau penguasa tersebut meninggal. Dan tindakan khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan, merontak, akan mendatangkan mafsadat yang jauh lebih besar daripada hal ini. Dan al-waqi'i asyhadu dzalik, ya, tempat atau keadaan yang pernah terjadi akan bersaksikan hal tersebut, ya. Mereka yang berada atau melakukan pemberontakan, mereka mengerti betapa hilangnya rasa aman saat mereka melakukannya. Hatta walau kana waliyul amru ghayr mustaqim fi dinihi bi an kana fasiqan ma lam yasil al kufri. Bahkan jikalau waliyul amr ada seorang yang tidak kokoh atau tidak teguh dalam agamanya, di mana ia adalah seorang fasik, ma lam yasil ilal kufr, selama tidak sampai derajat kafirat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u, mendengarlah dan taat, illa antarau kufran bawahan, hingga kalian atau jika kecuali jikalau kalian telah melihat kufuran yang jelas yang tidak ada syubhat padanya, yang mana ia tidak terjadi atau ia ada suatu hal yang jelas-jelas kafiran dan jelas-jelas kalian menyaksikannya, indakum alaihi minallahi burhan, yang mana kalian miliki alasan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa merontak terhadap si fulan, maka kalian bisa menjawabnya, maka saat ini baru kalian boleh, ya, meskipun masih ada lagi syarat-syarat yang lainnya, ya, masih ada syarat-syarat yang lainnya dari dibolehkannya melakukan berontakan. Dan ini adalah suatu hal syarat yang sangat sulit terjadi, sangat sulit, ya. Kita melihat kufuran bawahan, kufuran yang jelas, harus kufuran yang jelas, tidak boleh kata sifulan atau kemungkinan-kemungkinan, tidak boleh demikian. Fama damat ma'asihi dunal kufri fa innahu yusma' lahu wa yuta, maka selama maksiat yang ia lakukan di bawah kekafiran, tidak sampai kafiran, fa innahu yusma' lahu wa yuta, maka ia didengar dan ditaati. Wa fisquhu ala nafsihi walakin wilayatuhu wa ta'atuhu li maslahatil muslimin. Kefasikan yang ia lakukan dosanya atas dirinya, dosanya atas dirinya, walakin wilayatuhu wa ta'atuhu li maslahatil muslimin. Akan tetapi wilayah, kekuasaannya dan ketaatan kepadanya adalah untuk maslahat kaum muslimin. Walihada lamma qila li ba'dil a'immah, oleh karena itu tatkala dikatakan kepada sebagian imam, inna fulan fasiq walakinnahu qawiyyun wa inna fulan salihun lakinnahu da'ifun, ayyuhuma yasluhu lil wilayah. Oleh karena itu tatkala dikatakan, ditanyakan kepada sebagian a'immah, kepada sebagian imam, sungguhnya fulan si A fasik, seorang yang melakukan kemaksiatan, lakinnahu qawi, akan tapi ia adalah seorang yang kuat dalam memegang kekuasaan, dia seorang yang cerdas, bisa pintar dalam mengatur kekuasaan. Wa inna fulan salih lakinnahu dhaif, sedangkan si fulan, ya, orang yang kedua adalah seorang yang saleh, pada dirinya saleh, lakinnahu dhaif, akan tapi ia lemah dalam mengatur kekuasaan. Ayyuhuma yasluhu lil wilayah, siapakah yang lebih pantas untuk memegang kekuasaan? Qala al fasiqul qawi, maka kata imam tersebut adalah orang yang fasik namun kuat. Li'anna fisqahu ala nafsihi wa quwwatahu lil muslimin, karena kefasikannya atas dirinya, dosa dari kefasikannya atas dirinya, wa quwwatuhu lil muslimin, sedangkan kekuatannya dalam mengatur kekuasaan menjadi keberuntungan, menjadi hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Amma hadza salih fa inna salahahu li nafsihi wa dha'fahu yadurru al muslimin, sedangkan orang yang saleh ini maka kesolehannya hanya bermanfaat untuk dirinya, akan tapi kelemahannya membahayakan kaum muslimin. Wa yusma' lahu wa yuta wa in kana fasiqan fi nafsihi bal wa in jara wa in zalab, maka didengar dan ditaati, bahkan jikalau ia fasik pada dirinya, bal wa in jara wa in zalab, bahkan jikalau ia melakukan keburukan, kezaliman, ya, tindakan melampaui batas. Yaqul Rasulullah SAW bersabda, ati' wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, Taatilah waliul amr, taatilah penguasa meskipun ia mengambil hartamu dan juga mukul punggungmu. Meskipun ia telah melakukan hal sedemikian rupa, tetap taati. Karena dalam tindakan keluar dari ketaatan terdapat keburukan yang jauh lebih besar. Lianna fi ta'atihi maslahatan arjah min mafsadah allazi huwa 'alaiha. Karena dalam ketaatan kepadanya, ketaatan kepada waliul amr yang zalim terdapat maslahat arjah lebih kuat, lebih besar minal mafsadah allazi huwa 'alaiha, daripada kerusakan yang ia berada di atasnya. Wali anna mafsadatul khuruj 'alai a'zam min mafsadatil baqa' 'ala ta'atihi wa huwa 'asid. Dan karena buruknya atau kerusakan yang terjadi karena al-khuruj, karena tindakan merontak terhadapnya, a'zam, lebih besar, jauh lebih besar daripada kerusakan ya tetapnya, berdengarnya dan taatnya dalam keadaan penguasa tersebut bermaksiat. Wali anna fil khuruj 'alai safkan lid-dima wa ikhlalan bil am wa tafriqan lil kalimah. Dan karena dalam tindakan memberontak terhadapnya terdapat safkan lid-dima, menumpahkan darah, dan sangat sangat jarang sekali atau mungkin tidak ada jadi pemberontakan tanpa tertumpahnya darah, padahal darah kaum muslimin sangat haram untuk ditumpahkan, sangat haram untuk ditumpahkan. Wa ikhlalan bil amn, hilangnya rasa aman ya, dan rasa aman adalah salah satu nikmat yang jarang orang merasakannya kecuali ketika ia telah kehilangan. Ketika telah hilang darinya rasa aman, barulah ia mengerti bahwasanya selama ini ia dalam nikmat yang sangat besar. Ia bisa datang ke masjid di pagi hari, melakukan sholat subuh, meninggalkan keluarganya, pergi bekerja dalam keadaan tidak takut akan ada orang yang merusaknya, tidak takut akan ada orang yang mendatangi rumahnya untuk melakukan keburukan, karena ia berada dalam di bawah ketaatan kepada sultan. Tatkala telah terjadi pemberontakan, barulah seorang merasakan betapa berharganya nikmat aman, betapa berharganya nikmat aman ya, dan mereka yang telah kehilangannya mengerti tentang berharganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah cabut dari kita nikmat aman ini. Wa tafriqan lil kalimah, di dalamnya juga tindakan memecah belah kesatuan. Wa madza hasala lil ladzina kharaju 'alal umara wa ulatil umur mimma qassahu at-tarikh, apa yang telah terjadi terhadap kaum-kaum yang memberontak terhadap para umara, para penguasa, wa ulatul umur, para penguasa, mimma qassahu at-tarikh, yang telah diceritakan oleh sejarah sejauh ini. Wa madza hasal, apa yang didapati, lamma anna nazighatan min syuzzaz fi ahli Utsman radhiyallahu anhu qamu wa syaqqu 'asat ta'ah, apa yang terjadi ketika sekelompok dari orang yang rusak di zaman Utsman, qamu, mereka bangun dan syaqqu 'asat ta'ah, menghancurkan tongkat ketaatan, menghancurkan ketaatan kepada waliul amr, mulai memberontak terhadapnya. Qatalu amirul mu'minin Utsman, mereka membunuh, pada akhirnya mereka membunuh amirul mu'minin Utsman, mereka membunuh amirul mu'minin Utsman ya, tatkala mereka pertama kali berangkat, tatkala sebagian dari mereka berangkat dari rumahnya, mereka hanya berniat mengingkari secara terang-terangan, hanya berniat untuk menurunkan Utsman paling jauh. Lalu terjadilah apa yang terjadi hingga berakhir dengan meninggalnya, terbunuhnya sahabat Nabi SAW yang mulia Utsman Affan di tangan mereka. Diceritakan oleh para ulama bahwasanya ya, bahwasanya tatkala terjadi mulai mereka menyesal. Ternyata yang terjadi lebih jauh daripada apa yang mereka bayangkan. Akan tapi itu adalah penyesalan yang tidak ada manfaatnya lagi saat itu. Demikian pula orang-orang yang ingin mengingkari atau melakukan pemberontakan, awal-awalnya mereka hanya bicara kita hanya mengingkari saja, kita hanya mengingkari dengan damai saja, kemudian terjadi, kemudian hal-hal terjadi hingga akhirnya mereka mendapati atau mendapatkan keadaan yang tidak mereka inginkan dan tidak ada tempat bagi mereka untuk mundur lagi. Ketika itulah mereka menyesal kenapa mereka tidak mentaati sabda Nabi SAW dalam hal ini. Maka hasal al-mu'minin min nakasat ilal an bisabil khuruj ala amiril mu'minin wa qatlih. Apa yang terjadi atas kaum muslimin dari kerusakan dan kegagalan sampai saat ini ketika mereka atau disebabkan mereka memberontak pada amirul mu'minin Utsman dan membunuhnya. Fala yazalul muslimun yu'anuna minan nakasat al-mutawaliyah wal mafasid. Kaum muslimin masih mendapatkan berbagai kegagalan yang terus menerus dan juga kerusakan serta tidak bersatunya mereka lagi. Ya, diceritakan oleh bahwasanya Utsman bin Affan tatkala mendengar bahwasanya orang-orang yang memberontak kepadanya akan membunuhnya, ia berkata, "Wallah, fa wallahi la in qataltumuni la tatahabuna ba'di abadan wala tusalluna ba'di jami'an abadan wala tuqatiluna wala tuqatiluna ba'di jami'an abadan." Kata Utsman Affan, ketika ia mendengar orang-orang yang mengepungnya akan bunuhnya, kata ia, "Wah, demi Allah, seandainya kalian bunuhku, la tatahabuna ba'di abadan. Setelahnya kalian selama-lamanya tidak akan pernah saling mencintai. Akan terus ada permusuhan di antara kalian. Wala tusalluna ba'di jami'an abadan." Kalian tidak pernah akan sholat dalam satu imam. Seluruhnya sholat dalam satu imam selama-lamanya. Dan kalian tidak akan pernah memerangi suatu kaum bersama-sama setelahnya. Ini kata Utsman bin Affan ketika ia melihat perontakan yang terjadi padanya. Karena ia tahu ketika asa, ketika tongkat ketaatan dipecahkan dan dipatahkan, maka sangat sulit untuk kembali lagi. Dan berkata Ibnu Katsir setelahnya, waqad shadaqa radhiyallahu taala anhu fi maqal. Waqad shadaqa fi maqal radhiyallahu taala anhu. Dan beliau telah benar dalam apa yang ia katakan. Terjadi demikian fitnah setelah terbunuhnya Utsman yang tidak berhenti dan tidak pernah kaum muslimin bersatu dalam satu kepemimpinan setelahnya. Mereka selalu ada kaum yang mecah diri, selalu ada kaum yang ingin memisahkan diri, selalu ada kerajaan atau kekuasaan kuat penguasa-penguasa yang saling bertentangan. Terus menerus hal ini terjadi sejak zaman meninggalnya Utsman hingga saat ini. Ya, meskipun ini ada takdir Allah Subhanahu wa taala, akan tapi perbuatan orang Khawarijlah salah satu yang menjadi sebab dari perpecahan yang terus menerus terjadi ini. Demikian pula dalam negara-negara yang melakukan pemberontakan, terjadi perangan di antara dua kubu kaum muslimin, sulit untuk disatukan kembali. Ya, sulit untuk disatukan kembali ketika seorang telah kehilangan saudaranya dalam dibunuh oleh orang lain, tentu sangat sulit baginya untuk menyembuhkan luka tersebut. Maka janganlah sampai hal ini dimulai sehingga persaudaraan, ketaatan yang kebersamaan serta keamanan yang selama ini hilang dari, dicabut dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam keamanannya dan selalu menjadikan kita sebagai orang-orang yang muti'an li waliyil amri fi ta'atih, dan menjadikan waliyul amr kita sebagai orang-orang yang saleh yang membimbing kita untuk membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa alam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.